warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir ayat yang ke-53 dari surat Ali Imran. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Rabbana aamanna bima anzalta wattaba'nar rasuula faktubna ma'asy syaahidiin. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya yang mulia, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula. Wahai Rabb kami, kami beriman dengan apa yang Engkau turunkan dan kami mengikuti Rasul. Faktubna ma'asyahidin. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang mempersaksikan. Ayat yang agung dan mulia ini ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Rabbana amanna bima anzalta minal injili wattaba'na ar-rasula Isa faktubna ma'asyahidina laka bilwahdaniyati walirasulika bisidki. Wahai Rabb kami, kami beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan berupa kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam, dan kami mengikuti Rasul utusanmu, yang dimaksud adalah Isa putra Maryam alaihi salam. Faktubna ma'asyahidin, maka tulislah kami, tetapkanlah kami bersama orang-orang yang mempersaksikan Engkau akan keesaanmu, dan termasuk orang-orang yang mempersaksikan bagi Rasulmu dengan membenarkan syariat yang dia bawa. Maka dalam ayat yang agung dan mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya asyhadah an-nafi'ah, persaksian yang bermanfaat adalah persaksian akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang ditafsirkan oleh As-Suyuti rahimahullah, faktubna ma'asyahidin laka bilwahdaniyati. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang mempersaksikan akan keesaanmu. Maka persaksian yang bermanfaat adalah persaksian dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam beribadah, dan juga wali rasulika bisidqi, dan juga termasuk orang-orang yang mempersaksikan terhadap Rasulmu dengan sidqi, artinya dengan tasdik, dengan membenarkan syariat yang dibawa oleh Rasul, menjalankan segala ajaran yang disampaikan oleh Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Bani Israel menyatakan yang demikian itu, kemudian mereka menjalankan bersama Isa syariat Allah dengan menolong agama Allah, menegakkan syariatnya, maka Bani Israel terbagi menjadi dua. Sebagian di antara mereka ada yang beriman dan sebagian yang lainnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi pertempuran antara dua kelompok yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Isa putra Maryam alaihi salam, dan kelompok yang kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka Allah Jalla wa'as menolong orang-orang yang beriman dengan pertolongannya atas musuh-musuh mereka, sehingga orang-orang yang beriman bersama Isa alaihi salam mereka mendapatkan kemenangan. Maka dalam ayat yang berikutnya Allah nyatakan, wa makarallahu wallahu khairul makirin, dan mereka membuat makar, tipu daya, dan Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah dat yang sebaik-baik dat yang membalas makar musuh-musuhnya. Ayat yang mulia ini ditafsirkan oleh al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Qala ta'ala wa makaru ay kufaru bani Israel bi Isa itwakkalu bihi man yaqtuluhu giladan. Allah Ta'ala menyatakan, dan mereka Bani Israel yang kafir, ay kufar Bani Israel, mereka membuat makar muslihat yang jahat bi Isa terhadap Nabi Isa. Karena Bani Israel seperti kita sebutkan tadi terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok yang beriman, mukminun, dan kelompok yang kafir, kufar, Bani Israel. Maka Bani Israel yang kafir, mereka berusaha untuk membuat makar, tipu daya, makar jahat terhadap Isa. Mereka mewakilkan seseorang agar bisa membunuhnya, membunuh Isa ghilatan, dengan cara senyap. Merancang rencana pembunuhan terhadap Isa, sehingga diutus seseorang untuk membunuh Isa dengan cara senyap. Diculik untuk kemudian dibunuh. Wa makarallah bihim bi'an alqa shibha Isa ala man qasada qatlahu faqataluhu wa rufi'a Isa ila sama wallahu khairul makirin a'lamuhum bihi. Namun Allah membalas makar mereka. Allah membalas makar mereka dengan Allah jadikan seseorang serupa dengan Isa atas orang yang bertujuan untuk membunuh Isa, yang ditugasi oleh Bani Israel untuk membunuh Isa secara senyap tanpa diketahui oleh banyak orang. Maka ada seorang yang diserupakan dengan Isa oleh Allah Jalla wa'az. Maka faqataluhu, akhirnya Bani Israel membunuh Syibhu Isa, orang yang mirip dengan Isa. Bukan Isa yang mereka bunuh, kemudian mereka salib. Warufi'a Isa ila sama, sementara Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah ke langit. Wallahu khairul makirin, dan Allah dat yang sebaik-baik pembalas makar orang-orang yang membikin makar kejahatan. Karena sifat makar bagi Allah ini tidak menjadi sifat yang sempurna kecuali dalam rangka untuk membalas makar yang semisal, sehingga menjadi sifat yang sempurna. Maka kita katakan Allah membalas makar orang-orang yang membuat makar kejahatan. Maka Allah nyatakan di sini wa makaru, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, mereka membuat makar dengan merencanakan tujuan untuk membunuh Nabiullah Isa, dan mereka membuat makar untuk memadamkan cahaya Allah Jalla wa'ala. Wa makar Allah, maka Allah membalas makar mereka, muslihat mereka sebagai balasan atas makar-makar jahat mereka terhadap Isa dan terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Maka Allah balikkan muslihat mereka hingga mengenai diri-diri mereka sendiri, sehingga mereka, orang-orang kafir Bani Israel, menjadi orang-orang yang merugi. Di ayat yang berikutnya Allah nyatakan, Id qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa'ahkum bainakum fima kuntum fihi tahtalifun. Dan ingatlah, kata Allah, ketika Allah menyatakan wahai Isa, sesungguhnya aku wafatkan kamu, warafi'uka ilayya, dan aku angkat kamu kepadaku, diangkat ke langit, dan aku sucikan kamu dari orang-orang yang kafir, dan aku jadikan orang-orang yang mengikutimu derajatnya di atas orang-orang yang kafir sampai hari kiamat nanti. Kemudian kepadaku tempat kembali kalian semua. Maka aku akan putuskan di antara kalian perkara-perkara yang padanya kalian berselisih. Ditafsirkan ayat ini oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Udkur id qala Allahu ya Isa inni mutawaffika ay qabituka wa rafi'uka ilayya minad dunya min ghairi mautin wa mutahhiruka ay mubaiduka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uka saddaqu binubuwatika minal muslimin wan nasara fawqal ladina kafaru bika wa humul yahud ya'lunahum bil hujjati was-sayfi. Kata As-Suyuti rahimahullah, dan ingatlah ketika Allah menyatakan wahai Isa, sungguh aku wafatkan kamu, artinya aku ambil kamu dan aku angkat kamu kepadaku dari dunia, diangkat ke langit, min ghairi mautin, tanpa mengalami kematian. Sehingga Nabi Isa alaihi salam hingga sekarang beliau belum wafat, dan nanti di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah Jalla wa'az. Ini juga sebagai bantahan kepada umat Nasara yang menyatakan bahwasanya Isa telah wafat. Ada hal tadi yang mereka bunuh dan mereka salib itu bukan Isa alaihissalam, tetapi Shibhu Isa, orang yang dijadikan oleh Allah serupa dengan Isa. Adapun Isa diangkat oleh Allah dari dunia ke langit tanpa mengalami kematian. Wa mutahhiruka, aku sucikan kamu, artinya aku jauhkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan aku jadikan orang-orang yang mengikuti kamu, artinya membenarkan nubuahmu, kenabian kamu dari kalangan kaum muslimin dan dari kalangan kaum Nasara, mereka di atas orang-orang yang kafir kepadamu. Yang dimaksud orang-orang yang kafir kepada Isa adalah orang-orang Yahud. Maka kaum muslimin dan orang-orang Nasara yang mengikuti Isa, ya'lunahum bil hujjati was-sayfi, akan mengungguli orang-orang Yahud dengan hujjah dan dengan pedang. Ini sebagai isyarat bahwasanya kaum muslimin nanti akan tetap mengalahkan orang-orang Yahud. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Meskipun mungkin dalam beberapa masa, dalam beberapa waktu, orang-orang Yahud mungkin bisa mengalahkan sebagian kaum muslimin, namun itu tidak seterusnya. Maka mereka nanti tetap akan dikalahkan oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Kemudian Allah nyatakan, kemudian kepadaku tempat kembali kalian semuanya. Aku akan putuskan di antara kalian perkara-perkara yang padanya kalian berselisihkan dari urusan agama, min amriddin. Masyur alaikwah, a'azani wa'azakumullah. Maka dengan keterangan ayat ini menjadi jelas bagi kita, dan ini merupakan akidah yang harus kita pegangi sebagai kaum muslimin terkait dengan Isa alaihi salam. Maka Isa alaihi salam, hamba Allah dan utusannya, itu diangkat oleh Allah menuju Allah, diangkat ke langit, dari dunia ke langit tanpa mengalami kematian. Dan Allah jadikan selain Isa ada yang serupa dengan Isa. Maka Bani Israel yang kafir kepada Isa, mereka menangkap Shibhu Isa, orang yang dijadikan oleh Allah mirip dengan Isa alaihissalam. Kemudian mereka membunuhnya dan menyalibnya. Mereka dengan itu telah melakukan dosa yang besar, karena niat mereka membunuh utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam ayat yang lain, mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalibnya. Akan tetapi yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan oleh Allah dengan Isa. Ada sebagian dai yang meyakini dengan hujah-hujah yang dhaifah, yang lemah, bahwasanya Isa itu sudah mati, benar-benar mati. Tidak sebagaimana akidah kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah, bahwasanya Isa itu diangkat ke langit oleh Allah. Di antaranya mantan seorang biarawati, siapa namanya kalau enggak salah, Iriana Handono atau siapa gitu, membuat sebuah buku kecil yang menentang akidah bahwasanya Isa itu diangkat ke langit oleh Allah. dia bawakan hujah-hujah yang lemah, yang menurut dia bahwasanya Isa itu telah mati. Maka sebagai seorang muslim kita harus mengimani Al-Quran. Di sini Allah menyatakan Allah itu mengangkat Isa ke langit tanpa mengalami proses kematian. Bahkan dinyatakan secara tegas dalam ayat yang lain, dinyatakan mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Yang mereka bunuh, yang mereka salib itu orang yang diserupakan oleh Allah dengan Isa. Maka dalam ayat ini juga sebagai dalil bagi segenap kaum muslimin untuk meyakini sifat ulu bagi Allah. Allah itu tinggi. Karena Isa diangkat naik menuju Allah. Jadi Allah itu tinggi. Allah memiliki sifat tinggi. Dan ini juga sebagai dalil yang menguatkan akidah ahli sunnati wal jamaah yang menyatakan bahwasanya Allah itu istiwa di atas arsnya. Allah itu tinggi di atas arsnya secara hakiki. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa ayat dalam Al-Quran dan juga ditunjukkan dalam beberapa hadis-hadis nabawi yang sahih. Yang diterima oleh ahlu sunnati dengan penuh penerimaan, dengan penuh keimanan. Maka Allah itu zat yang maha perkasa, maha kuat, maha kuasa. Di antara bukti kemahaperkasaan Allah Jalla wa'as, Allah tahan Bani Israel setelah memiliki azam yang kuat, tekad yang kuat untuk membunuh Isa dengan mengutus orang-orang yang ahli di bidangnya untuk membunuh Isa secara senyap, digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan Allah maha perkasa, Allah maha kuat, Allah maha kuasa. Kemudian juga dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya para pengikut Isa, orang-orang yang membenarkan kenabian Isa, baik dinyatakan oleh As-Suyuti baik dari kalangan kaum muslimin maupun dari kalangan orang-orang Nasara, maka mereka kedudukannya di atas orang-orang yang kafir, di atas orang-orang Yahud, Bani Israel yang kafir. Seperti pada ayat yang sebelumnya tadi dijelaskan bahwasannya Allah telah menolong kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Isa atas orang-orang yang kafir. Maka orang-orang Nasara yang mereka menisbahkan dirinya kepada Isa, beriman kepada kenabian Isa, maka mereka dalam sepanjang sejarah juga senantiasa mengalahkan orang-orang Yahud. Yang demikian itu karena orang-orang Nasara mereka lebih dekat untuk mengikuti Isa alaihi salam dibanding dengan orang-orang Yahud. Hingga Allah Jalla wa'as mengutus Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kaum muslimun juga bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang mengikuti Isa. Maka Allah juga akan tolong mereka untuk mengalahkan orang-orang Yahud hingga hari kiamat. Ini berdasarkan ayat yang agung dan mulia ini. Kemudian dalam ayat yang berikutnya Allah nyatakan fa'amal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum adaban shadidan fid dunya wal akhirah wama lahum min nasirin. Adapun orang-orang yang mereka itu kafir, maka kata Allah, aku akan adab mereka dengan adab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memiliki para penolong. Ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, fa amal ladina kafaru fa uadzibuhum adaban shadidan fid dunya bil qadli wasyabi wal jizyah. Adapun orang-orang yang kafir, maka kami akan siksa mereka dengan siksa yang keras di dunia, terbunuh dalam peperangan, tertawan, atau mereka rendah hidup di negeri kaum muslimin dengan membayar upeti, membayar jizyah. Wal akhirah bin nar, dan nantinya kami akan adab mereka di akhirat dengan adabun nar, dengan siksa neraka. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak memiliki penolong, mani'ina minhu, yang bisa menghalangi mereka dari adab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Adapun adab di dunia diterangkan oleh para ulama adalah segala yang Allah timpakan pada mereka dari petaka-petaka dan juga hukuman-hukuman, musibah-musibah yang bisa disaksikan dengan mata, berupa pembunuhan dan kerendahan bagi mereka, dan juga selain itu dari adab-adab dan ragam-ragamnya di dunia. Dan itu sebagai contoh dari adabul akhirah. Adapun adabul akhirah, adab di akhirat bagi mereka tentu adab yang lebih pedih lagi, musibah yang jauh lebih besar lagi, yaitu adab di neraka. Dan juga mereka mendapatkan murka dari Allah, dan mereka terhalang dari mendapatkan pahala bagi orang-orang yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memiliki penolong yang akan menolong mereka untuk bisa lepas dari adab Allah. Dan juga orang-orang yang di dunia mereka sangka sebagai orang-orang yang nantinya bisa memberikan syafaat sebagai syufa'a, itu juga tidak akan bisa menolong mereka di sisi Allah. Dan juga orang-orang yang di dunia mereka jadikan sebagai wali-wali, sesembahan-sembahan dari selain Allah, yang mereka berniat orang-orang yang diyakini memiliki kedudukan di sisi Allah itu nantinya bisa membela mereka, bisa mendekatkan diri mereka sedekat-dekatnya kepada Allah, juga sama sekali tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi mereka. Tidak akan ada yang bisa menolong mereka. Dan juga sahabat-sahabat dekat mereka di dunia tidak akan bisa menolong mereka. Bahkan kerabat-kerabat dekat mereka di dunia juga tidak akan bisa menolong mereka. Bahkan diri-diri mereka tidak akan bisa menolong mereka sendiri. Maka ahwalul kiamah sedidah, kengerian pada hari kiamat itu sangat dahsyat sekali. Di hari ketika seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari bapaknya, dari ibunya, saudara lari dari saudara yang lainnya, demikian seterusnya. Seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, nanti seorang suami akan datang menemui istrinya pada hari kiamat dalam kondisi dia mengalami kengerian yang luar biasa. Dia bertanya pada istrinya, dulu aku itu di dunia suami macam apa? Maka sang istri menjawab, ni'mal ba'lu anta, kamu adalah sebaik-baik suami. disebutkan kamu suami yang demikian demikian bertanggung jawab memenuhi hak istri dan keluarga dan seterusnya dipuji dengan pujian yang dia mampu. Maka sang suami menyatakan, bisakah kamu memberikan barang sedikit dari amal kebajikanmu, amal solehmu, agar bisa menyelamatkan diriku dari kengerian yang aku rasakan di hari ini. Maka ketika sang istri diminta untuk memberikan amal kebajikannya pada sang suami agar terlepas dari kengerian di hari pembalasan, maka sang istri mengajukan udzur, tidak bisa. Aku juga mengalami kengerian seperti yang kamu alami. Sang ayah datang pada sang anak, menyatakan, ayah macam apa aku dulu? Ni'mal ab anta. Engkau adalah sebaik-baik ayah. Disebutkan kebaikan sang ayah demikian, demikian, demikian. Maka ketika sang ayah meminta seperti yang dia minta pada istrinya, anak pun menjawab seperti jawaban yang disampaikan oleh sang ibu. Maka nafsi-nafsi, nanti urusannya sendiri-sendiri. Amal kita yang menentukan apakah kita nanti selamat dari kengerian pada hari kiamat ataukah sebaliknya. Gak ada yang bisa menolong kita, tidak pula sahabat-sahabat dekat kita, tidak pula keluarga kita, tidak pula orang-orang yang terdekat dengan kita, ayah ibu kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Maka di sini menjadikan ibroh bagi kita, pelajaran bagi kita, bahwasanya di dunia adalah ladang untuk beramal. Inilah kesempatan kita untuk beramal soleh, beramal kebajikan sebagai bekal dalam perjalanan akhirat kita. Waktu kita, kesempatan kita itu dikatakan oleh para ulama adalah sekarang. Karena apa yang telah lalu itu gak bisa kita harapkan. Apa yang belum datang, kita gak yakin apakah kita akan bisa mengisinya dengan amal kebajikan ataukah tidak. Maka kapan kita memulai berbuat baik? Ya sekarang, semampu kita. Khawatir billah, a'azani wa'azakumullah. Ini yang bisa kita kasih bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.